Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Assalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa'il hadirun wal hadirat wal mustami'un al kiram rahimakumullah. Tengku-tengku, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah halqah maghrib yang saya hormati, serta kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Suara Bedur Rahman, radio Serambi RRI, di mana saja yang saya muliakan dan rahmati Allah. Mengawali jawaban pada malam hari ini adalah nomor urut 2953. Saya mau nanya, apakah jika kita mencuci pakaian atau saya mau tanya, apakah jika kita mencuci pakaian ada dipu suci? Begitu juga dengan mencuci ikan dan sayuran, karena ada yang bilang harus dipu suci. Bagaimana ini dimaksud dengan dipu suci tersebut dari hamba Allah di Banda Aceh? Dalam masyarakat Aceh terkenal dengan istilah pecucu. Mungkin berasal dari pusuci, pecucu, mungkin dari situ. Namun dalam hukum Islam adalah sesuatu yang kita ragukan apakah ada najis, maka dalam Islam termasuk maaf ikan itu darahnya bernajis, daging itu juga ada darah bernajis. Itu terhadap najis harus suci dari tiga unsur: rasa, warna, dan bau. Kalau sudah suci dari tiga unsur tersebut, sucilah dia. Tapi di Aceh dikenal dengan pucucu. Maksudnya adalah barang tersebut, misalkan daging, dipegang di tangan, disiram dengan air. Sayur juga demikian, dan juga benda-benda lainnya, sehingga tidak meragukan lagi bercampur dengan air yang ada kotoran. Ini disebut oleh orang Aceh dengan pucucu. Jadi pucucu ini, barang tersebut tidak dalam air yang duluan kita cuci, tetapi dipegang di tangan, disiram dengan air lain yang bersih, sehingga terjamin kesuciannya. Demikian yang dimaksud dengan pusuci atau pucucu dalam istilah orang Aceh. Berikutnya, apakah sesudah mandi wajib hadas besar bisa langsung menunaikan sholat tanpa perlu lagi mengambil air wudhu? Pertanyaan dari seorang dari Lebuk. Kita tidak menafikan ada hadis Rasulullah yang sahih riwayat oleh Imam Bukhari, Rasulullah setelah selesai beliau mandi tidak berwudu lagi. Tetapi jangan kita berpegang kepada satu hadis. Kita lihat bagaimana cara mandi Rasulullah. Oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, saya terjemah saja mengingat waktu, Rasulullah SAW kalau beliau mandi dari janabah, beliau mulai membasuh dua tangan beliau. Pertama tangan kanan, kemudian tangan kiri. Kemudian beliau, membasuh, mensucikan kemaluan beliau. Setelah itu beliau berwudu, yatawadda'u wudu'ahu shalah. Beliau berwudu seperti wudunya shalat. Setelah itu baru beliau menyiramkan air ke kepala, memasukkan jari-jari sampai ke sampai ke tempat tumbuh rambut. Kemudian setelah bersih kepala, setelah sampai air kepala itu semua, maka beliau menyiram air ke seluruh tubuh beliau. Jadi mandi Rasulullah, beliau sudah berwudu dulu sebelum mandi, sehingga tidak lagi berwudu sesudah mandi. Jadi jangan kita pakai satu hadis saja. Ini hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kita padukan antara dua hadis tersebut. Apalagi kami ingat firman Allah, Masyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, apabila anda hendak melakukan ibadah salat, maka wudu dulu. Anggota wudunya adalah basuh muka, dua tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki. Ini kita melihat firman Allah, di setiap kita mau salat disuruh kita berwudu. Berikutnya, tahun ini saya berniat korban untuk, saya ulangi, tahun ini saya berniat korban untuk orang tua saya yang perempuan, tetapi menjadi sekarang nama beliau di buku nikah beliau tertulis ada kata-kata Siti, sedangkan pada ijazah sekolah tidak tertulis kata-kata Siti. Mohon penjelasan bagaimana dengan nama beliau ketika diniatkan kurban, apa ditulis dengan Siti atau tidak? Ya, supaya tidak meragukan pakai saja Siti. Siti itu istilah orang Aceh, itu adalah panggilan kesayangan. Kalau wanita Siti, kalau laki-laki Nyak disebut. Ya, Nyak Agam, Nyak Nyonya Aceh itu dalam bahasa Aceh untuk anak kesayangan. Siti juga anak kesayangan. Sehingga untuk kita panggil si Rasulullah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Zulaikha, ditambah Siti karena panggilan kesayangan. Nah, jadi pakai saja Siti supaya tidak meragukan. Berikutnya adalah Lun Kemeng Tanyong tentang hewan korban, hanjut cacat dan besib umum. Pakri hukum tajuk kameng gasi untuk korban. Ini dari Munawar Lamblang Manyang. Nah, di pertanyaannya untuk korban itu katanya tidak boleh cacat. Maka dengan digasi itu ya dikebiri, apakah dibenarkan, apakah tidak cacat? Kita melihat hadis Rasulullah dari Abi Rafi, Rasulullah SAW pernah berkorban dua ekor kibas yang bulu-bulunya berbintik hitam putih. Mauju'aini khasiyaini, kedua-duanya sudah dikebiri, digasi. Khasiyah bahasa Arab, bahasa Aceh gasi. Hadis yang lain juga dari Aisyah disebutkan, Dhuha Rasulullah SAW, Bikabsaini saminaini amlahaini akranaini mauju'aini. Rasulullah SAW pernah berkorban dua ekor kibas yang gemuk, kemudian bulu berbintik-bintik hitam, tanduknya bagus dan sudah dikebiri. Jadi tidak cacat dengan dikebiri, bahkan dagingnya tambah enak. Coba bayangkan kalau kambing landuk itu bau luar biasa. Nah, jadi tidak ada cacat hewan kurban yang telah dikebiri. Berikutnya saya mau nanya, apa setiap zakat yang kita berikan harus per tahun atau setiap Ramadan? Ini zakat ada yang per tahun, haul disebut istilah zakat, ada yang panen, husad, ada kapan panen. Untuk tanaman-tanaman, biji-bijian, buah-buahan, zakatnya adalah kapan panen. Jadi bukan tahun. Contoh saja orang tanam padi. Sekarang ditanam padi di Aceh dua kali setahun. Dulu satu kali, karena padinya sampai 6 bulan umurnya. Sekarang padi 3 bulan. Untuk panen pertama, misalkan pada bulan 5 ini panen pertama, dihitung berapa hasilnya, apakah sudah sampai 6 kunca atau tidak. Kalau tidak sampai, tidak ada zakat. Kemudian tanam padi lagi, nanti pada bulan 12 panen lagi, sampai zakat, ataupun tidak sampai zakat, tidak wajib zakat. Kalau sampai zakat, wajib zakat. Tidak dicampur, diaduk, apapun, digabung antara panen pertama dengan panen kedua. Karena Quran menyebutkan itu, wa'atu haqqahu yawma hasadih. Keluarkan zakatnya kapan panen. Tidak disebut digabung antara panen pertama dengan panen kedua. Ini saya sampaikan di kampung, mau digabung itu nampaknya. Itu ada orang mengatakan begitu. Tidak digabung, Quran mengatakan demikian. Sedangkan zakat lain, ini sampai tahun. Misalkan zakat perdagangan, kita mulai pada bulan Dzulhijjah, maka tahun depan juga dihitung pada bulan Dzulhijjah, bukan dengan bulan kalender, bulan Masihi. Itu bisa kurang dalam setahun 11 hari, 30 tahun itu pre zakat satu hari, oh satu tahun. Nah ini bukan demikian. Jadi tidak mesti bulan Ramadan. Boleh jadi zakat kita mulai dulu bulan Dzulhijjah, namun kita mau membayar zakat pada bulan Ramadan, sah-sah saja. Mempercepat zakat dibenarkan, menunda zakat haram hukumnya. Jadi kita sesuaikan dengan jenis zakat yang kita keluarkan. Berikutnya, lengkau mengatanya bacut menyata publo toko kenong pajak pernah wajib bayu zakat lah. Tokonya dari almarhum ayah kebagi untuk enam dera urang, iaitu mama, anak agam leh, anak inong dua, pakriban cara bagi. Kita harus pilah-pilah. Pajak adalah kewajiban negara dengan aturan-aturan dasar undang-undang. Sedangkan zakat adalah aturan agama, dasar firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita walaupun sudah kena pajak, tidak bisa menghindar diri dari kewajiban zakat. Kita sesalkan dulu sudah pernah ada undang-undang zakat diperkirakan, maaf, undang-undang pajak dan zakat diperkirakan kalau sudah bayar pajak dikurangi pada zakat, dan sebaliknya sudah bayar zakat dikurangi pada pajak, tapi sampai sekarang belum berjalan. Ini saya ulangi ya. Nah, kemudian untuk kasus bapak bertanya ini, beliau ini menjual toko peninggalan ayahnya. Kalau wang belum mengendap satu tahun, belum kena zakat, tapi mau dikeluarkan sebagai infak, sedekah dan sebagainya, apalagi diniatkan kepada bapak yang punya toko, entah pembangunan masjid dan sebagainya, sungguh baik. Kemudian baru dibagi yang sisanya, yaitu 1/8 kepada mama istri, kemudian anak laki 3, anak perempuan 2, berarti 8. Ya, 1/8. Anak laki-laki masing-masing 2/8, anak perempuan masing-masing 1/8. Ini kalau toko tadi bukan harta seharkat. Kalau harta seharkat lain lagi, ambil dulu untuk mama setengah. Setengah lagi mama mendapat 1/8. Yang sisa baru dibagi. Demikian jawaban yang kita sampaikan. Berikutnya, seorang ibu menyusui anak yang masih berusia 1 tahun. Dia tidak tahu kalau dirinya sudah hamil lagi 5 bulan. Dia melahirkan lagi dan anaknya sempat membuka mata selama berapa menit kemudian meninggal. Karena anak kedua meninggal, dia melanjutkan ASI, air susunya, kepada anak pertama. Apakah boleh menyusui hal demikian? Ini tidak ragu-ragu. Sudah ibu sendiri, anak sendiri, siapa larang? Tidak salah, lanjutkan menyusui sehingga anak ini cukup menyusui sampai 2 tahun. Ya syukur, karena adiknya tidak ada. Kalau ada adiknya pun susu dua-dua tidak masalah. Nah, dibenarkan hal demikian ya. Pertanyaan berikutnya, apakah bayi yang sempat hidup sebentar wajib disolatkan juga? Kemudian apakah boleh dicampur daging lembu dengan daging kambing akikah agar banyak isinya sewaktu dimasak. Saya berakhir dulu. Akikah jelas itu setiap anak laki kalau mampu dua, tidak mampu satu ekor kambing. Nah perempuan satu ekor kambing. Jadi kalau satu ekor kambing misalkan tidak cukup, banyak diundang orang dan sebagainya. Walaupun sebenarnya akikah ini dibagi masa, bukan diundang orang, diberikan misalkan masuk dalam prasi dibagi-bagi. Sah itu, bukan demikian caranya. Tapi kita di Aceh banyak yang masak nasi pula, undang orang. Sehingga orang datang pun tak berani datang dengan tangan kosong. Bawa pula ya, buah tangan, entah gula ataupun sebagai sumbangan kepada anak yang baru lahir. Terserahlah. Ini adat bukan syariat yang kita sebutkan yang terakhir ini. Kemudian pertanyaan tadi, yaitu kepada anak yang meninggal dan sudah sempat hidup. Ya, sempat hidup dengan membuka mata, berarti hidup. Maka terhadap anak tersebut, wajib difardu kifayahkan keempatnya. Wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Karena ada tanda kehidupan, istihlal disebut itu. Ada tanda kehidupan, ada bergerak, nangis, dan sebagainya. Dan menyangkut dengan kalau tidak ada tanda kehidupan, berapa kali disampaikan di sini, kalau umurnya sudah 4 bulan dalam kandungan, sudah pernah hidup. Maka selain mazhab Syafi'i, tetap kena 5 fardu kifayah juga, 4 fardu kifayah juga. Dimandikan, disolatkan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Tapi mazhab Syafi'i, kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, istilah tadi, tidak disolatkan. 3 yang lain, wajib. Ya, masing-masing punya dalil semuanya ini. Punya dalil. Yang terakhir hadis disebutkan, as-saqtu yusalla alaih wa yudu'a li walidayh bi'afiyah wa rahmah. Anak yang gugur itu tidak disebut hidup tidak hidup, itu disolatkan, kemudian didoakan bagi kedua orang tuanya dengan afiat dan rahmah pada Allah. Sehingga Rasulullah menyebutkan doa untuk anak yang belum baligh tidak sama dengan doa anak apa orang dewasa dalam solat. Hadis disebutkan oleh Bukhari disebutkan, Allah maj'al lana salafan wa faratan wa zukhra. Kita artikan, ya Allah jadikanlah anak ini sebagai titipan, sebagai tabungan, dan sebagai simpanan bagi kami. Ini kalau kita artikan. Tapi Imam Syafi'i lebih panjang lagi menulis doanya. Allah maj'alu faratan abawai wa zukhra wa salafan wa tibar wa syafi'a wa taqil bihi mawazinahuma afri sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dah wa la tahrimhuma ajrah. Ini ditulis oleh Imam Syafi'i. Jadi jangan samakan doa salat untuk orang dewasa dengan anak-anak. Anak-anak tidak berdosa apa diminta ampun. Jadi diminta rahmah kasih sayang, keampunan bagi kedua orang tuanya, dan juga diminta ketabahan afri sabra tadi. Diminta ketabahan menghadapi masalah ini, musibah ini kepada orang kedua orang tuanya. Berikutnya, kalau seorang yang bunuh diri, kata seorang penceramah, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan. Berarti sama dengan matinya seekor binatang. Masya Allah. Bagaimana sebenarnya? Ini pertanyaan. Ya, berapa kasus termasuk di Aceh tahun lalu kalau salah juga ada yang bunuh diri. Bagaimana terhadap orang tersebut? Pernah saya jawab juga di sini, selama orang bersangkutan belum murtad, tidak keluar Islam, dia tetap muslim. Kalau perempuan tetap muslimah. Tetapi kalau sudah keluar Islam, sudah kafir, itu tidak kewajiban satu apapun. Jadi selama dia masih mengaku kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetap wajib fardu kifayah. Tetap dimandikan, dikafankan, dan disolatkan, dan serta dikuburkan. Hanya dalam istilah orang Aceh, orang bunuh diri mati kafir. Tapi tidak ada dalam hadis, apalagi ayat, orang bunuh diri mati kafir, enggak ada. Cuma di hadis sebutkan, siapa yang bunuh diri itu dengan menikam dirinya, dalam neraka dia menakam diri, menikam diri. Jatuh, kalau dia terjun tempat yang tinggi, dalam neraka juga begitu, terjun dari tempat yang tinggi. Kalau dia minum racun, juga neraka minum racun. Disebut di hadis, khalidina fiha, kekal dalam neraka. Terserah pada Allah. Ini hadis Rasul diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan hal demikian. Ya, Nabi mengatakan itu dalam hadis beliau kepada orang yang demikian, ya, sallu ala sahibikum, salatlah kamu kepada saudaramu. Apalagi kita melihat umumnya pendapat ulama. Mazhabul ulama kafa as-salatu ala kulli muslim wa mahdudin wa marjumin wa qatil nafsah wa waladi zina. Sepakat itu mayoritas ulama mengatakan salat itu wajib kepada setiap muslim wa mahdud, muslim yang dihad. Dihad itu sanksi hukum kalau melanggar perintah Allah, larangan Allah. Contoh itu orang muda muhsan yang belum berumah tangga, dia berzina, maka kena cambuk 100 kali. Tapi saya baca Quran tadi hanya 23 kali. Dari mana dia ambil hukum, wallahu alam itu. Ya, waktu belum sampai 100 kali sudah mati. Maka tetap disalatkan orang tadi. Disebut demikian. Wa marjum, orang dirajam. Yaitu dalam hukum Islam, tapi belum berlaku debat kita, orang yang sudah berumah tangga berzina kena hukum rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Wa qatilu nafsah, orang bunuh diri. Wa waladu zina, dan anak zina, tetap itu disolatkan. Karena kata Rasul tadi, sallu ala suhibikum. Kemudian firman Allah, innamal mu'minun ikhwah, seluruh mukmin itu bersaudara. Kita lihat lagi orang yang al-fadil marhum, orang yang punya keutamaan, ya, seperti ulama, karismatik dan sebagainya. Beliau meninggal, jelas para ulama mudah-mudahan tidak melakukan dosa besar, tapi dosa kecil tidak terjaga, siapapun itu tetap disolatkan. Apalagi orang yang fasik, orang yang dosa besar dan sebagainya, berarti lebih membutuhkan, la ahwaju ila du'ail ikhwani, lebih membutuhkan doa dari saudara-saudaranya yang mukmin. Nah, ini kita pakai hukum logika, rasio juga mengatakan demikian. Yang orang ulama macam-macam, termasuk sahabat Rasulullah disolatkan, Rasul disolatkan. Kenapa orang yang dosa besar dia disolatkan? Lebih perlu kepada doa kita kaum muslimin. Demikian jawaban. Berikutnya, seorang istri yang meninggal suaminya, berapa lama masa berkabung menurut syariat Islam? Karena baru 3 hari meninggal suami, sudah metayak-tayak lagi di ujung jalan, seolah-olah kematian suami sangat ditunggu-tunggu. Semoga bermanfaat bagi kami pendengar. Apa itu bahasa Aceh? Metayak-tayak. Mulak-lak dro, kira-kira begitu. Ya, mulak-lak dro, metayak-tayak. Ban mati leko, lehoro kajak berjalan, lak-lak dro. Astagfirullahaladzim. Ini kejadian selama ini, ya, sekarang ini, karena tidak ada pengetahuan. Mudah-mudahan seperti sebutkan tadi, kadang cilaka yang mati merokok, putri dah mati, kira-kira begitu. Jadi kita lihat hadis Rasulullah disebutkan oleh jamaah ahli hadis, la tuhidda maratun ala maiti ila maitin fauqa thalathi ayyam, tidak berkabung seorang wanita dengan meninggal seseorang lebih dari 3 hari. Tetap 3 hari, tidak boleh lebih. Ya. Illa ala zaujin, kecuali meninggal suaminya. Fa innaha tahaddu alaihi 4 ashur wa 10. Dia wajib berkabung 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari sama dengan masa iddahnya. Masa iddah seorang wanita meninggal suami 4 bulan 10 hari. Dia selama itu wajib berkabung. Wala talbathu sauban masbuqa, jangan memakai pakaian yang mencolok. Ya, kali terjemah masbuqa yang dicilup dengan warna yang kerasnya. Kecuali pakaian yang ditenun di Yaman, itu agak kasar, ya. Kemudian wala taktahil, jangan pakai celak. Ya. Pakai celak. Wala tamassatiba, jangan memakai minyak wangi. Wala takhtasib, jangan memakai takhtasib inai. Ya, pakai inai. Kalau sekarang wanita pakai kotik, kiotik di jarinya. Dengan kata lain, jangan bersolek. Itu yang dilarang. Selama 4 bulan 10 hari, jangan melaklak diri tadi. Jangan dan demikian lagi. Ini berdosa orang demikian. Tapi di hadis tidak ada larangan keluar yang salah-salah. Coba bayangkan kalau wanita tadi ada anak-anak yatim ditinggalkan. Dia keluar mencari nafkah dengan catatan tidak berhias diri. Dia seorang pegawai, tidak mungkin diberi apa cuti sampai 4 bulan 10 hari, tidak mungkin. Maka dia pergi ke kantor dengan catatan, dengan pakaian biasa-biasa saja, tidak berhias diri. Nah, demikian kita jelaskan. Jadi apa dicontohkan itu oleh ibu tadi, ini sudah di luar kewajaran, di luar tuntunan ajaran agama kita. Demikian pertanyaan dari Janto ini. Apa boleh berwudu dengan memakai handuk saja, karena sehabis mandi kita memakai handuk? Maksudnya habis mandi lilit handuk di badan, berwudu, boleh atau tidak? Ini pertanyaan. Ya, coba kita jawab dulu, kita lihat, kita mandi. Nah, ada pakai pakaian atau enggak? Kita mandi di kamar mandi tertutup, sunat pakai kain basahan, tapi tidak pakai pun tidak masalah. Sedangkan mandi boleh telanjang, maaf, berarti berwudu tidak ada halangan. Nah, sungguh baik tertutup aurat besar seperti pakai handuk tadi, tidak pakai pun selama tidak menyentuh, maaf, itu kehormatan kita, tidak ada masalah, dibenarkan hal demikian. Ya, itu jawabannya. Kemudian, apakah salat sunat wudu dilakukan setiap habis berwudu? Salat sunat wudu apakah dilakukan setiap habis wudu? Nah, dalam tuntunan disebutkan salat sunat wudu ini setiap kita berwudu sunat dilakukan sebelum wudu kering. Sebelum wudu kita kering. Apakah dengan salat wajib sudah menutupi itu, ataupun dengan sholat sunat biasa? Ya, mungkin kita habis berwudu sudah sampai waktu untuk sholat wajib. Kalau kita sholat sunat wudu ketinggalan jamaah nanti, nah, ini tetap terus dengan sholat wajib, sah demikian. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam mimpi beliau itu suatu ketika, saya ulangi, Rasulullah suatu pagi jumpa dengan Bilal bin Rabah. Ya Bilal, saya melihat kamu tadi malam dalam mimpi saya dalam mendengar bunyi terompahmu dalam surga. Apa yang kamu lakukan? Lalu Bilal menjawab, ya Rasulullah, setiap saya berwudu, saya selalu sholat, atau sholat sunat ataupun sholat wajib seperti diwajibkan kepada kita. Itu jawab Bilal bin Rabah. Kemudian kita lihat hadisnya lain. Ma ahadun yatawadda'u fayuhsinu wudu'a wa yusalli rak'ataini yaqbalu biqalbihi wa wajhi alaihima illa wajabalahul jannah. Tiada seseorang pun yang berwudu dan begitu membaguskan wudunya, kemudian dia salat dua rakaat betul-betul mengharapkan ridha Allah dan sepenuh hati, maka kecuali untuk orang tadi diberikan surga, wajib masuk surga. Itu disebutkan di hadis Rasulullah, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian saya mau nanya tentang salat berjamaah. Safnya jarang-jarang, mundur lagi ke belakang sampai setengah kaki. Bagaimana kita yang selanjutnya? Apakah kita sambung terus safnya? Kemudian beliau minta ini, saya minta izin dari ustaz, setiap pengajian dari ustaz saya rekam kemudian supaya menjadi petunjuk bagi saya. Silakan. Saya tidak marah, tidak apa-apa, bahkan saya berbesar hati. Mudah-mudahan dapat diteruskan kepada yang lain pula ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya, dari Allah semua ini. Kemudian pertanyaan bisa menjawab. Saf jarang, tidak lurus pula. Bagaimana? Ini sering terjadi di kampung-kampung. Saya sering sholat di munasah-munasah, saya melihat, Masya Allah. Kita mengatakan, nanti tunai Rasulullah bagaimana? Kita mengatakan mazhab Syafi'i. Nah, saya baca sedikit, ya, saya uraikan sedikit bagaimana Imam Syafi'i telah masalah tersebut. Suatu ketika Imam Syafi'i bersama muridnya melakukan safar perjalanan. Tiba di suatu tempat sudah maghrib. Di tempat itu ada musala dan masjid. Imam Syafi'i salat maghrib dengan muridnya di tempat tersebut dan sudah mengatakan pada murid akan menginap di kampung tersebut. Ini kita baca sejarah Syafi'i, biografi Syafi'i. Setelah selesai salat maghrib, beliau sebagai makmum, orang ini tidak kenal, maka Imam Syafi'i berkatakan pada muridnya, ayo kita berangkat, tidak jadi menginap di tempat ini. Heran muridnya, ada kenapa, ada apa tuan guru? Lalu Imam Syafi'i menjelaskan, orang kampung ini tidak jujur dan renggang tali satu rahim satu sama lain. Di mana tuan guru mengetahuinya? Saya melihat pada saf salat tadi, safnya itu bengkok-bengkok, berarti orangnya tidak jujur. Kemudian di mana satu rahim itu renggang? Saya lihat safnya itu jarang-jarang, tidak kena badan bahu satu sama lain. Itu sikap Imam Syafi'i. Cuma kita mengatakan pengikut Syafi'i dia sudah berbuat begitu. Pertanyaan jawab sendiri. Nah, kemudian bagaimana tuntunan Rasulullah tadi, apa perbuatan Imam Syafi'i? Bagaimana tuntunan Rasulullah? Nah, kita melihat kan Rasulullah SAW yaqbalu alaina biwajhi qabla an yukabbira fa yaqul tarasu wa'tadilu. Nah ini Rasulullah SAW sebelum beliau takbiratul ihram menghadap ke kami sambil mengatakan tarasu, rapat, wa'tadilu, seimbang, rapat, seimbang. Di hadis yang lain sawu, lurus, nanti akan kita baca. Jadi di sini tiga sebagai makmum, tiga kewajiban kita sebagai makmum ikut imam. Pertama, lurus. Yang kedua, rapat. Yang ketiga, seimbang. Maksud seimbang, saf yang di belakang yang tidak penuh, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Pas di belakang imam. Ini maksud dengan tara apa? I'tadilu tadi. I'tidal itu lurus, apa seimbang itu i'tidal artinya. Jadi kita harap kepada imam kita mudah-mudahan dirubah sedikit yang maklumat sebelum salat, ya mudah-mudahan dengar lima imam kita ini. Jadi saf, luruskan saf, ya yang biasa saya dengar itu, rapat dan rapi, tidak ada rapi itu, yang benar seimbang. Jadi luruskan saf, rapat dan seimbang, mudah-mudahan dirubah itu oleh lima imam kita. Rapi tidak ada. Kalau sudah rapat, lurus, ya sudah rapi itu. Tapi yang perlu diseimbangkan, saf yang di belakang seimbang, tidak berat kanan, tidak berat kiri, tidak penuh itu. Itu tuna salat. Di Arab Saudi bagi orang yang pergi haji itu sering mendengar istau coykun, istau tarasu atadilu yarhamukallah. Itu imam mengingatkan, istau, minta diluruskan safnya itu, ya, tarasu, rapat, yang tadi lu seimbangkan. Jadi bukan mudah-mudahan itu jangan rapi lagi, ya seimbangkan, ya seimbang, saf, lurus, rapat, seimbang, itu kata-kata yang benar, bukan lagi rapi. Ya, mudah-mudahan ada pengertian pada imam-imam kita. Kita lihat penunjuk Rasulullah di hadis yang lain. Sawu sufufakum fa inna taswata sufufi min tamamis shalah. Luruskan saf anda, karena lurusnya saf itu letaknya kesempurnaan salat. Berarti saf yang tidak lurus tidak sempurna salat. Min tamamis shalah tadi. Di hadis yang lain disebutkan min iqamatis shalah, sebahagian kewajiban menegakkan salat. Jadi saf wajib diluruskan, jangan bengkok-bengkok. Begitu hati juga sudah bengkok. Berikutnya, sawu sufufakum wahadu bainal manakib wasadul khalal fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum manzilatal hadfi. Luruskan saf anda, wahadu bainal manakib, adu bahu satu sama lain, berkenaung bahu. satu sama lain. Kemudian wasadul khalal, tutup celah-celah, jangan ada yang jarang. Karena setan itu masuk di celah-celah kamu itu yang jarang, seperti seekor anak kambing masuk di celah-celah pagar. Maaf, ada yang mengolok-ngolok hadis ini. Pemimpin umat pula, masya Allah, saya tidak menyebutkan siapa. Kalau begitu baik sekali, kenapa mesti mesti rapat, jarangkan saja supaya setan ikut solat dengan kita. Astagfirullah, ini mengolok-ngolok hadis Rasulullah SAW. Ini saya tidak menyebutkan siapa, semoga Allah mengampuninya. Coba dicabut kata-kata demikian, itu mengolok-ngolok hadis Rasulullah. Macam-macam pemimpin dan yojino, ini kejadian masya Allah. Apa setan temayang dan yojino, padahal itu setan menggoda kita dalam solat. Demikian pertemuan kita malam hari ini, mohon maaf mungkin saya agak marah. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqdarih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.